الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah masuki pembahasan seputar hukum-hukum az-zakah, dan kita telah memasuki permasalahan yang kelima yang menjelaskan tentang harta-harta yang diwajibkan padanya zakat. Dan telah kita sebutkan empat poin yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala yang menerangkan tentang harta-harta yang diwajibkan padanya zakat dengan ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am, dari hewan ternak, dari tiga jenis hewan ternak: unta, kemudian sapi, dan termasuk di antaranya kerbau, demikian pula kambing. Nanti akan disebutkan secara rinci tentang kadar berapa yang harus dikeluarkan dan berapa nisab dari masing-masing dari hewan ternak tersebut, yakni jumlah yang dengannya diwajibkan padanya zakat. Kemudian yang kedua, emas dan perak, atau yang menduduki kedudukan keduanya dari uang-uang yang beredar kalangan manusia. Masing-masing negeri memiliki mata uang tersendiri. Ini mewakili kedudukan emas, demikian pula perak. Kemudian yang ketiga, urud at-tijarah, barang yang akan diperdagangkan, barang dagangan dalam bentuk apapun dari berbagai jenis barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari hasil jual beli tersebut. Kemudian yang keempat, ini kita sudah baca belum? Tayib. Kita masuki poin yang keempat dari harta yang diwajibkan padanya zakat. Al-hububu wath-thimar. Al-hubub, biji-bijian, wath-thimar, dan buah-buahan. Al-hububu, yang dimaksud dengan al-hubub ay kullu habbin, hiya kullu habbin muddakhar, muqtat, setiap biji-bijian yang disimpan yang dijadikan sebagai makanan pokok, sebagai qut manusia yang ada di daerah tersebut. Min sya'irin wa kumhin wa ghairihima, dari jenis gandum, apakah dari jenis syair atau kumh dan yang lainnya. Apakah termasuk pula di antaranya beras, apabila itu menjadi makanan pokok manusia yang ada di kampung tersebut atau di negeri tersebut. Apakah jagung juga termasuk yang harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab, apabila menjadi makanan pokok yang ada di daerah setempat. Ini rinciannya akan kita bahas insyaallah ta'ala pada tempatnya. Wathimar hiya tamru wazzabib. Adapun buah-buahan yaitu korma dan zabib, kismis, anggur yang dikeringkan menjadi zabib, kismis. Ini dari jenis buah-buahan. Liqaulihi ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah haknya yang harus dikeluarkan berupa zakat pada saat kalian memanennya. Pada saat kalian memanen hasil dari buah-buahan tersebut. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqati as-sama' wal 'uyun aw kana athariyan al-'ushur wa fi ma suqiya bin nadhhi nisful 'ushur. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Ibn Umar, fi ma saqati as-sama' wal 'uyun, tanaman yang disirami oleh air yang jatuh dari langit. Maksudnya air hujan. Atau sumber-sumber mata air yang keluar dengan sendirinya tanpa harus menggunakan alat. Atau athariyan. Yang dimaksud athariyan yang menyerap air dengan sendirinya tanpa harus menggunakan alat. Nah, maka jenis makanan yang jenis tanaman yang seperti ini yang disirami oleh air hujan atau ada sumber dari mata air yang keluar dengan sendirinya, atau athari, yang mana tanaman tersebut menyerap, yakni meminum atau menyerap air tersebut dengan sendirinya tanpa harus disirami. Maka apabila telah dipanen lalu kemudian mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya al-ushur, sepersepuluh. Nanti akan kita jelaskan rinciannya. Wa fima suqiya bin nadhhi nisful ushur. Dan pada tanaman yang mendapatkan perairan dengan perairan buatan dengan an-nadh. Yang dimaksud an-nadh yakni asal makna dari an-nadh adalah unta. Unta yang dibuat atau yang dipekerjakan untuk membawa air, dari satu tempat menuju ke perkebunan itu atau sawah tersebut atau ke tanaman itu, lalu kemudian dia pun menyirami kebunnya. Maka apabila jika menggunakan adabah, menggunakan unta atau alat ya yang dengannya dia mampu untuk memberi perairan pada sawahnya atau ladangnya, maka pada saat dia mengeluarkan zakat yang dikeluarkan sebanyak nisful ushur atau seper dua puluh yang dikeluarkan dari zakat. Ini jenis yang keempat yang nanti akan kita bahas dari buah yang mana saja dan biji-bijian yang mana saja yang terkena padanya zakat dan mana yang tidak tergolong harta yang diharuskan ada zakat padanya. Yang kelima al-ma'adin war-rikaz. Yang kelima adalah al-ma'adin. Ma'adin. Al-ma'adin jama' dari ma'adin. Dan ar-rikaz. Yang dimaksud al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha, yaitu setiap yang keluar dari dalam bumi. Dari ini hasil bumi, hasil tambang, dari sesuatu yang memang sudah tercipta dari dalam buminya. Min ghairi wad'i wad'in mimma lahu qimah, tanpa ada yang meletakkan, tanpa ada yang meletakkan, memang sudah tercipta demikian. Ini disebut al-ma'adin atau al-ma'adin, jamaknya al-ma'adin, seperti minyak, seperti yang kita saksikan perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini, minyak, batu bara, tambang emas, nikel, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam bumi yang dikeluarkan. Maka ini termasuk al-ma'adin, yang nanti juga akan dijelaskan berapa zakat yang akan dikeluarkan dan berapa nisabnya. Kadzahabi wal fiddah wan nuhas, seperti emas, perak, tembaga, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, minyak dan yang lainnya. Warrikaz, adapun arrikaz, huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Yang dimaksud arrikaz yaitu satu barang yang ditemukan di dalam bumi dari harta yang ditimbun atau yang dikubur dari harta-harta kaum jahiliyah. Dari harta kaum jahiliyah. Misalnya seseorang membuat galian. Mungkin dia ingin membuat sumur atau yang semisalnya. Pada saat dia membuat galian, dia menemukan ada benda. Ada benda yang ternyata setelah diteliti, ya, di situ ada mungkin tulisan-tulisannya. Tulisan yang tidak dikenal. Kemudian diteliti, oh ternyata ini dari barang peninggalan zaman Majapahit. Hah? Gak tahu tahun berapa itu zaman Majapahit itu. Ya, misalnya ditemukan ada tanda-tandanya. Nah, ini dafa'inil jahiliyah. Ya, atau di situ ada tanda-tanda kekufuran. Tanda-tanda kufur, patung misalnya atau yang menunjukkan sesembahan mereka. Nah, pada saat seorang menemukan, maka itu disebut ar-rikaz. Ar-rikaz. Dan tidak termasuk barang yang ditemukan di zaman, yakni kaum muslimin. Ya. Di zaman kaum muslimin, bukan di zaman jahiliyah. Maka itu tidak termasuk ke dalam ar-rikaz. Sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Jadi dari jenis al-ma'adin, hasil bumi, demikian pula ar-rikaz, maka ini ada zakatnya. Wa dalil wujubi zakati fil ma'adin war rikaz umum qawlihi ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada hasil bumi, demikian pula ar-rikaz, temuan dari barang-barang kaum jahiliyah, adalah keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Infakkanlah yang baik dari apa yang telah kalian hasilkan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsirih, Al-Qurtubi menerangkan ayat ini dalam tafsirnya, ya'ni an-nabat wal ma'adin war rikaz, yang dimaksud mimma akhrajna lakum minal ard, yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi, maksudnya tumbuh-tumbuhan, kemudian hasil bumi dan barang-barang temuan yang berasal dari kaum jahiliyah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fir rikazil khumus, dan pada barang ar-rikaz, dari barang kaum jahiliyah yang ditemukan, itu ada 1/5 yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Dan ini akan kita terangkan insyaallah taala. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi zakati fil ma'adin, dan umat ini telah bersepakat tentang wajibnya zakat pada hasil-hasil bumi. Maka ini ada kesimpulannya ada 5 jenis harta yang harus dikeluarkan padanya zakat apabila memenuhi syarat dan tidak ada lagi pencegahnya. Yang pertama yaitu dari jenis hewan, yang kedua dari jenis harta yang jadikan sebagai alat tukar menukar emas, perak, termasuk pula diantaranya perhiasan emas dan perak. Kemudian yang ketiga barang dagangan. Kemudian yang keempat dari tanaman, penghasilan dari sawah atau ladang, biji-bijian dan buah-buahan, ada jenis-jenis tertentu. Dan yang kelima dari dalam bumi, mencakup hasil bumi, demikian pula barang temuan yang barang-barang tersebut peninggalan dari kaum jahiliyah dahulu. طيب sampai sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.